Hasan al-Basri rahimahullah pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, di antaranya berbunyi, "Saya mengembarkan kepada Anda bahwa dunia ini adalah satu masa di antara dua masa yang lain. Satu masa yang telah lampau, satu masa yang akan datang, dan satu masa lagi saat di mana Anda hidup sekarang ini. Adapun masa lampau seakan-akan tidaklah memiliki kenikmatan dan juga tidak ada rasa sakit yang bisa dirasakan sekarang ini. Tinggallah dunia ini saat di mana Anda hidup sekarang ini. Saat itulah yang kerap mempercaya Anda sehingga lupa dengan akhirat dan perjalanan yang bisa mengantarkan Anda ke dalam api neraka. Sesungguhnya hari ini, bila Anda mengerti, ibarat tamu yang mampir ke rumah Anda dan akan pergi meninggalkan Anda kembali. Apabila Anda memberi penginapan yang baik dan menghormatinya, ia akan menjadi saksi atas diri Anda, memuji Anda dan berbuat benar untuk Anda. Tapi bila Anda memberi penginapan yang jelek, melayaninya dengan kasar, maka ia akan terus terbayang di pandangan matamu. Hari ini dan hari esok bagaikan dua orang saudara yang masing-masing bertamu kepadamu secara bergantian. Ketika yang pertama singgah, Anda bersikap jelek terhadapnya dan tidak memberi pelayanan yang baik antara Anda dengan dia. Lalu di hari kemudian saudaranya yang lain akan berkata kepada Anda, "Sesungguhnya saudaraku telah Anda perlakukan dengan buruk. Sekarang aku datang sesudahnya. Bila Anda melayani saya dengan baik, niscaya Anda akan dapat membayar perlakuan buruk Anda terhadap saudara saya, dan saya akan dapat memaafkan apa yang telah Anda perbuat. Maka cukup Anda memberi pelayanan kepada saya apabila Anda singgah dan menemui Anda setelah kepergian saudara saya tadi. Dengan itu, Anda telah mendapat keuntungan sebagai gantinya bila Anda mau berpikir. Kabarlah lagi apa yang Anda siapkan. Kalau yang datang kemudian Anda perlakukan seperti sebelumnya, alangkah meruginya hidup Anda di dunia akibat persaksian keduanya atas kejahatan Anda. Sisa umur Anda tidak akan berguna dan berharga lagi. Apabila Anda kumpulkan dunia seluruhnya, tidak akan dapat menggantikan meski satu hari yang tersia-siakan. Maka janganlah Anda jual hari ini, dan jangan Anda ganti hari ini dengan dunia tanpa faedah yang berharga. Janganlah sampai terjadi bahwa orang yang sudah dikubur saja lebih menghargai apa yang ada di hadapan Anda dari Anda sendiri, padahal semua itu adalah milik Anda. Demi Allah, apabila orang yang telah dikebumikan, yang sudah dikubur itu ditanya, "Ini dunia beserta semua isinya dari awal hingga akhirnya, Anda bisa gunakan semuanya untuk berfoya-foya, untuk anak cucu Anda setelah kematian Anda, yang keinginanmu hanyalah mereka." Kemudian dibandingkan lagi, ini satu hari yang disediakan untuk Anda dan Anda dapat gunakan untuk beramal bagi diri Anda. Maka kira-kira mana yang akan Anda pilih? Tentu orang yang dikubur itu akan memilih satu hari tersebut. Tidak ada sesuatu yang diperbandingkan dengan satu hari itu, melainkan ia pasti akan memilih hari tersebut karena kesukaannya dan penghormatannya terhadap hari itu. Bahkan apabila hanya dicukupkan dengan satu jam untuk diperbandingkan dengan berkali-kali lipat dari apa yang telah kita paparkan tadi, pasti ia juga akan memilih yang satu jam itu, meskipun segala yang kita sebutkan dengan berbagai lipatannya diberikan kepada orang lain. Bahkan bila ia diberikan pahala satu kata saja yang ia ucapkan untuk diperbandingkan dengan berlipat-lipat dari yang tersebut tadi, pasti ia akan memilih satu kata itu. Maka mulai hari ini, cermatilah hari-harimu untuk kemaslahatanmu, cermatilah meski hanya satu jam, dan hormatilah meski hanya satu kata. Waspadailah kehinaan yang datang di akhir kehidupanmu. Janganlah Anda merasa aman untuk tidak dibantah oleh ucapanmu sendiri. Semoga nasihat ini berguna buat Anda dan buat kami sendiri.